arti ikhlas. Ikhlas itu macam-macam. Di antaranya Imam Nawawi mengartikan tarkul amal linnasi riyaun. Engkau meninggalkan amal, anda tidak mau sholat, kenapa? Takut riya, itu dari ya. Ya. Sementara engkau beramal karena ingin dipuji manusia, syirik. Nah, makanya disebut riya itu syirik kecil. Lah, kamu beribadah selamat dari dua tadi itu, selamat agar tidak mendapatkan pujian manusia, dan tidak beribadah agar tidak dibilang riya tadi, itu namanya ikhlas. Selamat dari keduanya, itu namanya ikhlas. Ada lagi ulama yang menyebutkan, ikhlas itu kau dipuji biasa, kau dihina pun biasa. Ketika sholat perasaan biasa, dihina oleh orang juga biasa. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau kita masih sholat, dipuji orang senang, ketika diejek marah, belum ikhlas namanya. Itu belum ikhlas itu namanya. Kalau dipuji, bangga, terbang. Ada sayap terbang. Ya. Masya Allah ini kesidang, mantap. Suka namanya sholat itu. Pas hari yang bilang, tak jen ke selawat. Wih, buuk selawat. Kurang aja, aku tak tahu aku. Berarti dia selawat belum ikhlas. Ikhlas itu dipuji, ya Alhamdulillah. Enggak dipuji, ya sudah. Kenapa? Kita beribadah bukan mengharap pujian manusia. Tapi kita beribadah mengharapkan pujian Allah. Jadi kalau Allah sudah memuji, menerima amal ibadah kita, mau manusia ngomong apapun, bodo amat. Yang penting Allah memuji kita, itu ikhlas. Lihatlah surah Al-Ikhlas. Tahu surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surah Al-Ikhlas, tapi tidak ada sebut ikhlas di sini. Mana sebut ikhlas? Ada. Dari ayat 1 sampai ayat 4. Tidak ada. Al-Baqarah ada disebut Al-Baqarah di dalamnya, cerita Al-Baqarah, sapi betina. Ali Imran ada disebut cerita keluarga Imran di dalamnya. Surah An-Nisa ada awal-awal malah surah An-Nisa itu menceritakan tentang perempuan. Surah Yusuf, oh dari awal ke akhir cerita tentang Nabi Yusuf. Surah Al-Jin dari ayat pertama sudah menjelaskan jin. Ini surah Al-Ikhlas dari ayat 1 ayat 4 tidak ada disebutkan ikhlas. Kenapa? Allah mengajarkan kita seperti itulah ikhlas. Namanya ikhlas tapi enggak mau disebut ikhlas. Enggak ada ikhlas sama Allah Subhanahu. Enggak ikhlas namanya ini. Ikhlas yang tinggal sini ikhlas. Itu udah enggak ikhlas sudah. Ikhlas itu enggak mau dipuji, enggak mau disebut. Nah, makanya apa ikhlas kok saya ini. Itu udah enggak ikhlas. Minta puji agar dibilang ikhlas. Mau ngasih sudah. Ini ambil sudah, jangan dibuji-buji ikhlas ini. Ya, dia kalau mau ngasih ngasih, jangan rindah. Pak, ini ambillah ikhlas kok dari hati saya yang terdalam. Karena ikhlas itu namanya minta puji itu di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan panjang lebar tentang pembahasan ikhlas tadi. Wallahu a'lam bishawab.